ibu ya, tambah umur, maaf ya, bapak juga lah ya, tambah tua, lama-lama wajah makin keriput, harus ridho, dan enggak ridho juga pakai wajah yang mana lagi ya. Walaupun pakai masker tiap malam, dicepit-cepitan jemuran di sini, supaya enggak keriput. Atau ibu tetap ingin kelihatan remaja, pakai bondu, dibuntut dua, ya enggak, lincah ke sana sini, pakai ransel gendong, sepatu kelenci, misalkan ya enggak, lagunya juga lagu remaja, tapi kan yang lihat, ini kenapa? Harus ridho, ada episodenya bu, ada episode remaja dengan seragam remaja, ya, ada episodenya punya anak sudah beda lagi, ada episodenya umur 40, nggak bisa kita paksakan pakai seragam SMA terus misalkan ibu, padahal usia 62 ya, ini nanti jadi masalah.